Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخوات في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الحباء saudara dan saudariku yang saya muliakan dan para pendengar serta para pemirsa TV Raja dan Radio Raja yang berbahagia. Malam ini kita kembali mengkaji kitab, yaitu Kitabul Lughah Arabiyyah. Panduan kita adalah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Bahasan kita masih berkaitan tentang alamatul i'rab. Al-bahsul akhir fil usul madhi, bahasan terakhir pada minggu yang lalu adalah al-i'rabut taqdiri atau i'rabul muqaddar, yaitu i'rab yang ditakdirkan, yaitu terakhir adalah al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Jadi isim yang tanda i'rabnya muqaddar yaitu ghairu dhahira adalah isim maqsur, isim manqus, dan mudhaf ila ya'il mutakallim, yaitu isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Itu bahasan kita yang terakhir. Malam ini kita lanjutkan halaman yang ke-11 dan ke-12. Ini sebetulnya merupakan rangkuman atau ringkasan daripada bahasan yang lalu. Nah, sebelum yang kita masuk kepada bahasan yang lalu, sedikit terkait dengan mudhaf kepada ya mutakallim, sebagaimana ada pertanyaan pada minggu yang lalu, yaitu bagaimana isim maksur yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Isim maksur yang diidhafahkan mutakallim. Ali sekretarika, saya di sana. Atakid kadzalika isim manqus. Naam. Iya. Jadi kalau isim maksur idhafah kepada ya mutakallim, sebetulnya tidak ada perubahan. Seperti asa menjadi asaya, tinggal menambahkan ya mutakallim tapi ya maftuha jadi asaya. Kenapa ya maftuha? Karena liltiqa usakinain, bertemu dua sukun, as-sakin awal atau sakin ula, sukun pertama adalah alif maksura, dan sukun yang kedua ya mutakallim itu sendiri. Oleh karena itu fil qa'idah arabiyah la yaltaqi as-sakinani fil arabiyah, yaitu tidak akan bertemu dua sukun dalam bahasa Arab. Untuk menghindari bertemunya dua sukun, maka ya al-mutakallim itu difatahkan sehingga menjadi asaya. Jadi asaya. Mustashfa, mustashfaya. Nah, demikian juga dia musanna sebetulnya. Musanna umpamanya kitabani. Hadha musanna ya ikhwani, sahih. Kitabani. Hadha kitabani fi halati rafa'u fi halati nasab. Rafa. Fi halati rafa', sahih. Naam. Alam terafi? Alif. Nah, jadi kitabani ketika diidhafakan, nunnya dibuang, sahih. Naam. Tuhdhafun nun. Jadi syarat mengidhafakan, menyandarkan musanna dan ataupun jamak mudzakkar salim, itu nunnya dibuang. Nah, kembali kepada musanna ini, ketika marfu ada alif di ujungnya. Jadi kitabani, alif ini bukan alif apa, isim maksur ya. ini alamatu, alamatu i'rab, sebagai tanda i'rab. Tapi tanda i'rabnya alif. Nah, bagaimana diidhafakan kepada ya mutakallim? Hanya menambahkan ya setelah membuang nun. Jadi kitabani, kitabaya. Qalamani, qalamaya. Jadi, bukan qalamai, bukan kitabai, ya. Karena tidak ada dua sukun yang bertemu dan bersarap, dia harus diharakatkan. Makanya ya mutakallim harus diharakatkan sehingga terhindar daripada bertemu dua sukun. Jadi kitabani, kitabaya, qalamani, qalamaya. Nah, begitulah selanjutnya. Nah, ketika dia fi halatun nasb wal jar, kitabai, kitabaini, kan gitu kan? Kitabaini, qalamaini, baitaini. Nah, depannya ada ya. Nah, masuk ya mutakallim, apanya ya dibuang? Tidak. Diidghamkan. Diidghamkan. Jadi kitabaya. Kitabaya, ingat ya mutakallim tetap diharakatkan fathah. Jadi kitabaya, qalamayya, qalamayya, baik itu ketika nasab maupun ketika jar. Jadi kitabaya, qalamayya. Wali walidayya, ya kan? Wali walidayya. Nah, ini kan wali liwa walidaini. Asalnya apa? Walidaini. Apa itu walidaini? De, kedua orang tua. Ini pakai ya. Nah, karena di sini dia majur. Kenapa majur? Karena ada lam harfu jar masuk. Jadi liwalidaini, kan gitu. Liwalidaini. Kemudian masuk ya mutakallim, dibuang nun menjadi waliwalidayya. Nah, jadi tidak ada huruf apa? Tidak huruf maksur. Kalau isim maksur tidak dibuang hurufnya, huruf isi huruf alifnya. Nah, demikian juga isim manqus, ya-nya tidak dibuang. Demikian juga ketika dia musanna, alif tanda i'rabnya juga tidak dibuang, maupun ya tidak dibuang. Tinggal memasukkan ya huruf ya mutakallim. Cuma kalau bertemu ya, maka dia ditasydidkan. Ya. Apakah perlu ditulis? Ah, santai. Naktub. Jadi al-asa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asa. Ada isim eh? Isim? Isim maksur. Maksur. Nah, isim maksur. Nah, kemudian zid. Idhafa kepada ya mutakallim. Ya mutakallim bersukun. Bagaimana jadinya nih? Ketika diidhafakan kata ini kepada ya mutakallim, syarat mudhaf adalah tidak boleh bertanwin, tidak boleh maka alif lam sah. Nah, bidu tanwin wa binun alif lam, alif lamnya dibuang, jadi a asa. Thumma idhafa pada ya, apakah asai iltiqa'u sanakin sakinin, bertemu dua sukun, alif sakinah, ya sakinah. Oleh kerana itu makanya apa? Ianya difathakan sehingga apa? Asaya. Jadi asaya, tongkatku. Nah. Al-mustashfa. Demikian al-mustashfa. Mustashfa. Mustashfa. Ada alif maksurah. Tambah ya mutakallim arti saya, rumah sakit saya. Bagaimana? Mustashfaya. Iya. Tentu alifnya berubah menjadi alif mad ke atas. Tidak mungkin bisa ditulis seperti ini. Iya. Jadi mustashfaya. Jadi rumah sakit saya. Nah, ini bertemu apa? Diidhafakan kepada ya mutakallim. Kemudian musanna juga demikian. Musanna. Umpamanya tadi apa? Contohnya? Mal misal? Kitaban. Kitaban. Kitabani. Kitabani. Yang pakai iya. Kitabaini. Nah. Kitabani, kitabaini. Hada fi halat al-rafa wa hada fi halat al-nasab wal-jar. Alamatun al-ya'una alif. Nah. Thumma tudafu ila ya mutakallim. Ya mutakallim. Bagaimana syarat idhafa? Nah, mudhaf, kalau tadi syarat mudhaf tadi tidak boleh makilif lam, tidak boleh bertanwin, Enggak boleh baca asan, ya. Dan kalau dia musanna atau jamak mudzakkar salim, musanna ini apa? Dibuang, dibuang ya? Dibuang nunnya. Dibuang nunnya. Sehingga apa? Menjadi kitaba. Kitaba. Tambah ya mutakallim. Jadi apa? Kitabaya. Kitabaya. Qalamaya. Nah, demikian juga ini. Dibuang nun. Jadi kita bay. Kan gitu? Hah? Kita bay. Hah? Niyanya ya alam tu i'rab. Nah, kemudian tambah ya. Tambah ya mutakallim. Ya mutakallim. Kitabku. Nah, ini ianya satu jenis. Jenis. Maka diidghamkan. Tanda idgham kasih tasydid. Masukkan ya mutakallim ke dalam ya sini. Sehingga ya ini jadi dua. Kan gitu. Nah, ini dia. Dan kemudian difatahkan. Sehingga apa? Kita bayya. Kita bayya. Dalam Al-Quran, wali walidayya. Perhatikan. Wali walidayya. Arti wali walidayya. Kedua orang tuaku. Mal asal. Nah, apa asalnya? Ini wali wa. Asalnya wa. Waliday. Ini lamnya lam harfu jar. Lam harfu jar. Asal kata walidayya. Ini asal kata. Sebelum masuk lam. Nah, asalnya adalah wa. Hah? Walidayni. Itu asal. Kemudian tambah ya mutakallim. Itu. Bagaimana caranya? Dibuang nun. Tidak boleh pakai nun. Nah, jadilah ya. Bersukun. Ya bertemu ya bertemu tadi ini sama seperti tadi ini. Ya ini bertemu dengan ya mutakallim sama-sama satu jenis. Maka diidghamkan ya mutakallim diidghamkan kepada ya ini. Atau ya ini diidghamkan kepada ya mutakallim sehingga menjadi dua ya ditasydidkan. Kemudian difathahkan. Tinggi wa walidayya. Nah itu dia. Wali walidayya. Nah itulah isim maksur. Demikian di isim manqus atau musanna. Kalau dia idhafah kepada yang mutakallim, maka penambahan ya mutakallim. Tidak ada huruf yang dibuang kecuali hanya nun pada waktu musanna. Nah, ini tanda i'rabnya apa? Tanda i'rabnya muqaddar. Kecuali pada musanna. Ya, nah. Kalau musanna bukan muqaddar. Intabih misal hadha. Nah. Intabih. Hadha. Una. Tanda i'rabnya musanna. Musanna. Ini asaya. Ini kita katakan marfu. Ya. Marfu. Umpamanya asaya. Di mana? Fi. Asaya. Fil ghurfah. Nah, tongkatku di dalam kamar. Asaya fil ghurfa. Asaya fil ghurfati. Tongkatku berada di dalam kamar. Baik. Mal i'rab asaya? Apa i'rab musaya? Sebagai mubtada, sah? Sahih. Subjek mubtada. Nah, mubtada marfu. Taib, aina alam terafa'una? Mana tanda rafa' di sini? Ha? Ma alam terafi? Alif. Hal huwa alif, tanda rafa'? La. Hada isim maksur. Ana, sahih. Intabih. Hada lesa, alif lesa alam terafa'. Alam terafi dhamma muqaddara ala? Ala eh? Ala al-alif. Naam. Ala al-alif. Nah. Kenapa dia enggak dinampakkan? Mas sabab? Hah? At-ta'adzur. Tidak mungkin bisa dinampakkan karena dia isim maksur. Nah. Karena isim maksur. Nih, tapi kalau mustashfa? Mustashfa ya. Al-mustashfa ya. Mustashfa ya. Naqis sada. Naam. Mustashfaya jadidun. Rumah sakitku baru. Nah. Aina alam terafa' sini? Dhammah muqaddara. sama dengan dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena dia alif maksurah. Tapi kalau kitabi, kitabaya, kitabaya jadidan. Kitabaya jadidan. Ini sama-sama mubtada. Mal i'rab, mau i'rab hadza mubtada. Ma alif rafa' huna? Apa tanda rafa' di sini? Alif. Ini alif. Limadha? Li'annahu musanna. Ini bukan musanna, ini isim maksur, isim maksur. Nah, kalau ini alif ini bukan alif maksur. Karena asal kata al-kitab, huruf akhirnya ba, bukan alif. Ini alif adalah alif tasniyah sebagai tanda i'rab. Ini berarti alamat rafi alif li'annahu musanna. Wa huwa mudhaf al-ya ya mutakallim dhamirun ya mutakallim fi mahalli jar mudhafun ilayh. Nah. Dua tongkatku. Ya. Kenapa? Dua tongkatku. Naam, asaya dua tongkat. Boleh sah? Kalau dua tongkatku. Kalau dua tongkat asawa. Nah, perhatikan asa asawani. Kalau tongkat itu musanna asa asawani. Perhatikan. Bukan apa? Bukan asayani, asa asawani. Ini itu enggak masalah asawai. Iya. Jadi asa asawani. Itu musannanya. Baik. Alan na'ti ila alamat i'rab. Naam, asliya wal far'iyyah. Ini semacam khulasah. Khulasah. Ya. طيب mungkin kita nutih fursa lil mustami'in wal musyahidin an yaqra'u. Baik, kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja yang mengikuti pembelajaran kami di kesempatan malam ini. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Dan pembahasan di halaman 10 dan halaman 11 Kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Silakan di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang tidak memiliki buku, kami akan tampilkan di layar televisi Anda. Bagi Anda yang memiliki akses televisi Roja. Taip, kita angkat untuk penelpon yang pertama. Taip, ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, fadhali. Oh, nعم. Baik, ada ayah di Kediri. Baik, tafadhali ya, ukhti. Ada bukunya, Ustaz. Oh iya. Nah, ini kalau gitu saya bacakan alamatul i'rabil asliyati wal far'iyyati fil ismi. Jadi alamatul i'rabil asliyati wal far'iyyati fil ismi. Jadi tanda-tanda i'rab yang asli dan yang tidak asli, itu far'i pada isim. Nah, di situ ini sebagai rangkuman pertama al-halatul i'rabiyah. Al-halatul i'rabiyah ini keadaan i'rab. Pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Jadi marfu, mansub dan majrur. Nah, serta tanda rafa'nya masing marfu, kemudian tanda rafa'nya, kemudian mansub, tanda nasabnya, majrur dan tanda jarnya. Di sini diberikan contoh. Diberikan contoh, saya bacakan ja'al abna'u wal banatu wal walidani wal aqrabuna wa ibrahimu wa akhuhu. Nah, ja'al abna'a. Ja'al abna'u wal banatu wal walidani wal aqrabuna wa ibrahimu wa akhuhu. Bisa diartikan ya, ukhti? Tafadhali. Telah datang anak-anak laki-laki. Iya. Wal banatu. Dan anak-anak perempuan. Wal walidani. Dan kedua orang tuanya. Wal aqrabuna. Dan kerabat-kerabat. Iya. Wa Ibrahimu wa akhuhu. Dan Ibrahim dan saudaranya. Saudara laki-lakinya. Masya Allah, jahit ini. Terjemah jahidah. Baik. Di sini ja'a itu sebagai fi'il dan itu sebagai amil ya. Maksud sini adalah isim setelahnya itu i'rabnya sesuai dengan amil yang masuk. Nah, amil itu kan yang mengerjain. Amil itu yang bekerja, yang melakukan. Nah, isim setelahnya itu yang dipengaruhi oleh amil itu sendiri. Ja'a ini fi'il. Al-abna'u. Nah, kenapa abna'u baris dhamma? Apa yang bikin dia dhamma? Yang bikin dia dhamma adalah amil. Ya, amil di sini adalah fi'il, kata kerja, yaitu ja'a. Nah, al-abna'u, demikian juga selanjutnya, al-abna'u wal-banatu wal-walidani wal-aqrabuna wa-ibrahimu wa-akhuhu. Nah, kita lihat al-isim dhu alamatul i'rab al-asliyah. Isim yang memiliki tanda i'rab yang asli, yaitu kata-kata abna. Ini kata-kata abna, ini adalah termasuk isim yang tanda i'rabnya adalah asli. Yaitu apa? Apa ukhti? Dhamma, sahih. Nah, karena tanda i'rab bagi rafa adalah dhamma. Nah, saya tanya, kenapa dhamma? Di sini tanda i'rabnya dhamma. Kenapa tanda i'rabnya dhamma? Karena dia marfu dan dia ijamak taksir. Karena dia jamak taksir. Nah, saya ingin tanya selanjutnya, kenapa dia marfu di sini? Karena dia sebagai fa'il. Ahsan, sebagai fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Pelaku. Jadi ja'al abna, yang datang itu adalah abna, anak-anak laki-laki. Iya. Di mereka yang melakukan perbuatan dah datang. Taib, itu katakan fa'il. Taib, kemudian jam'ul mu'annas salim wal banatu. Ini jama' apa nih? Mu'annas salim. Jama' mu'annas salim. Taib. Jama' salah. Sebetulnya sebagian ulama, saya lebih cenderung pendapat kedua ini. Ini bukan dikatakan jama' mu'annas salim, tapi dikatakan mulhaq bi jam'il mu'annas salim. Iya. Itu nanti bisa dilihat dalam kitab apa, kitab Nahwu yang lainnya. Memang sebagian ulama mengatakan jamak mu'annats salim, tapi sebenarnya perbedaannya tidak begitu mendasar ya, cuma hanya istilah saja. Jadi wal banatu ini mulhaq bi jam'il mu'annats salim. Arti mulhaq apa? Disamakan dia dengan jamak mu'annats salim. Nah, kenapa disamakan dengan jamak mu'annats salim? Yang dikatakan salim itu artinya apa? Beraturan kan? Beraturan. Dan dia tidak akan berbeda dengan mufradnya, baik harakatnya maupun hurufnya. Nah, kalau kita lihat bintun ini mufradnya apa? Banat, bintun. Mufradnya gembintun kan? Nah, jadi banat ini mufradnya bintun au ibnatun. Ya. Berarti kan? Jadi al-banat mufradnya bintun atau ibnatun. Nah, kalau mufradnya bintun, perhatikan bintun, tanya ta apa itu? Asliya. Ta asliya kan? Nah, di sini al-banat zaidah. Nah, ada ta lagi kan? Ta yang mana di sini? Ketika jamaknya. Padahal kalau jamak mu'annats salim itu ta tanya apa? Ta zaidah kan? Muslimatun, muslimat. Ta maftuha. Ta maftuha bukan ta marbuta. Padahal ketika mufradnya bintun, tanya ta maftuha. Di sini ada ta lagi. Jelas ta ini bukan ta juga, bukan ta asli juga nih. Ini juga ta zaidah. Ta tambahan. Karena jamak mu'annats salim itu ta tambah, tambahan. Kalau kita urutkan harakatnya, bintun banyak kasrah. Di sini apa harakatnya apa? Fathah. Nah, fathah. Makanya tidak dikatakan jamak mu'annas salim hakiki, tapi mulhaq bijam'il mu'annas salim. Saya lebih cenderung pendapat yang kedua ini. Sama seperti apa? Ibnun. Ibnun jamaknya apa? Abna'un. Itu abna, itu jamak taksir. Ada jamak mu'annas salim kan? Banun kan? Apakah jamak mu'annas salim dikatakan? Sebagian ulama mengatakan jamak mu'annas salim. Tak, saya lebih cenderung berpendapat ulama mengatakan mulhaq bijam'il mu'annas salim. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitab syarah Al-Mutammimah Al-Jarumiyah. Iya. Beliau punya kitab syarahnya. Jadi banun itu mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Kenapa mulhaq? Ya kalau kita kembali pada mufradnya ibnun kan enggak beraturan kan? Ibnun awalnya hamzah, ba-nya sukun, nun ibnun. Kemudian ketika jamaknya banun, ba-nya fathah, hamzahnya enggak ada. Baik hamzah wasalnya enggak ada, banun. Nah ini dikatakan mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Tapi sebetulnya tidak berpengaruh tentang masalah makna saja, cuma hanya istilah saja. Taib, kembali tadi ini jamak muannats salim. Taib, kita ikuti saja apa petunjuk di buku ini, jamul muannats salim wal banatu. Nah ini, tanda i'rabnya apa? Dhammah. Nah, kenapa dia dhammah di sini? Kenapa dia marfu? Afwan, kenapa dia marfu? Karena dia juga sebagai fa'il. Nah, ini istilahnya ma'tuf ya. Ya, hakikatnya juga fa'il tapi dia ma'tuf kepada abna. Ya, kalau ma'tuf, arti ma'tuf itu? Apa arti ma'tuf? Ukhti? Disambung. Ya, disambung. Ataf itu adalah kata untuk menyambung. Menyambung antara satu kata dengan kata lain. Nah, disambung, itulah kata huruf ataf yang menjadi penyambung. Dan, atau, au, kan gitu. Fa, maka. Nah, ini yang disambung dikatakan ma'tuf. Tempat disambungkan kata itu dikatakan ma'tuf alaih atau dihubungkan ya, ma'tuf yang dihubungkan, tempat yang dihubungkan dikatakan ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih di sini adalah al-abna'u. Nah, artinya apa? Kalau ma'tuf alaihnya marfu, maka ma'tufnya juga harus marfu. Makanya wal-banatu, enggak bisa kita baca wal-banati atau wal-banata. Wal-banati ya, enggak ada wal-banata. Yang ada wal-banatu atau wal-banati. Iya. Ma'tuf kepada abna'. Baik. Kemudian wal-walidani. Ini kata apa ini, Yukti? Mufrad itu musanna? Musanna. Nah, di sini pakai alif. Kenapa pakai alif? Kenapa enggak pakai ya wal-walidaini? Karena dia marfu. Karena dia ma'tuf lagi ya. Jawabnya tepatnya karena dia ma'tuf kepada al-abna'. Iya, ma'tuf kepada abna'. Abna'nya marfu, maka yang diatafkan, yang dihubungkan juga harus marfu. Jadi wal-walidani. Baik, ma'arif trafi, apa tanda rafaknya? Alif. Alif, li'annahu musanna. Baik, tanda i'rab alif ini, apakah asli atau fara'iyah? Fara'iyah. Ya, karena tanda asli rafak adalah dhamma, ini fara'iyah. Baik, kemudian wal-akrabuna. Wal-akrabun, ini jamak muzakar? Alif. Salim. Baik, na'am. Jamak muzakkar salim. Ini marfu atau mansub? Wal aqrabuna? Marfu. Kenapa dia marfu di sini? Karena ma'tuf. Ma'tuf kepada abna. Ya itulah dia. Ma'tuf kepada abna. Ma'alaf trafi, apa tanda rafanya? Wow. Al-waw. Jadi enggak dibaca wal aqrabina tapi baca wal aqrabuna. Wow. Kena jamak muzakkar salim. Taib, ini alamah apa? Far'iyah atau asliyah? Far'iyah. Alamah far'iyah. Taib, wa Ibrahimu. Wa Ibrahimu. Nah, kenapa baca Ibrahimu? Kenapa enggak Ibrahimah? Karena dia ma'tuf. Ma'tuf lagi kepada abna. Marfu ya, tanda rafaknya dhamma. Nah, ini isim apa namanya ni? Ahsan, mamnu' minas sarfi. Apa arti mamnu' minas sarfi? Iya, isim yang tidak boleh bertanwin. Taib jayid. Wa ma illah, apa illatnya? Kira-kira tahu enggak illatnya ni? Karena ia isim alam. Ahsan, isim alam. Illat yang kedua? Dan dia adalah nama ajam. Ajam, sahih. Masya Allah, mumtaz ini. Isim alam yang kedua, ajam. Arti ajam adalah kata ini atau nama ini bukan berasal dari bahasa Arab. Iya. Taib. Kemudian menjadi ta'arraba, menjadi bahasa Arab. Aslinya bukan bahasa Arab. Wa Ibrahimu. Jahit. Wa akhuhu. Kenapa enggak wa akhahu wa akhihi? Karena dia ma'tuf lagi. Ma'tuf lagi kepada abna. Mana huruf atofnya? Wow. Nah ini, inilah bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita mungkin apa bahasanya salah ya. Kena dan kan itu. Nah, ya. Telah datang anak laki-laki dan anak perempuan dan dua orang tua dan ya. itu bahasa kita, tapi bahasa Arab bukan apa, bukan lemah bahasa, justru harus begitu. Ya, itu ataf. Ataf mesti harus pakai huruf ataf. Kalau di ataf apa? Ya, ataf nasak. Harus pakai huruf ataf. Jadi wa akhuhu. Baik, wa akhuhu jayyid marfu. Ala tarfi'i? Apa tanda rafa'nya? Wow. Wow. Kenapa tanda rafa'nya wow di sini? Karena ia jamak mudzakkar salim. Hah? Betul? Iya, jamak mudzakkar salim. Yakin jamak mudzakkar salim ini aku? Hah? Aku. Taib, saya tanyalah. Kalau dia jamak mudzakkar salim, tanda i'rabnya ada berapa? Dua, Ustaz. Dua. Wow dengan ya, ya kan? Taib. Kalau ini akhuhu, ada akhahu enggak ada akhahu? Af'al khamsa, Ustaz. Apa? Af'al khamsa. Bukan af'al, asma. Iya, asmaul khamsa, iya. Ini seperti mirip dengan jamak mudzakkar salim ya. Bukan jamak mudzakkar salim, ini asmaul khamsa. Ya, apal aja isim yang lima itu lafaznya tertentu. Taib, bagus. Af'as asmaul khamsa marfu'un bil wil waw. Baik, masyaallah. Jadi tanda rafa'nya wow. Ini alam apa? Far, far'iyah. Baik, barakallahu fiki ya ukhti. Masyaallah. Nanya yang tadi saya ditanya maknanya itu, Ustaz. Badri itu maknanya apa? Badriyah. Hah? Badriyah. Lailatul Badriyah. Baik, Lailatul Badriyah. Badriyah ini. Baik, itu saja ya ukhti. Itu saja, Ustaz. Iya, iya. Wa iyyaka jazakallahu khairan pada kan Badar itu bulan purnama. Bang. Jadi nisbah kepada Badar. Jadi Badar, jadi Badrun apa? Bulan purnama. Jadi kemudian dinisbahkan kepada Badar maka ditambah ya Badri. Badri kemudian pakai tamar buta karena dia apa? Mungkin dinamakan untuk wanita Badriyah. Iya. Jadi bulan purnama. Badar. Iya. Kenapa? Lailatul Qadar. Iya, oh gitu. Masyaallah. Bulan bulan purnama. Baik, nah. Iya. Jadi bahasan ini terkait dengan apa? Rangkuman ini adalah menjelaskan tentang tanda i'rab asli dan tanda i'rab far'i. Jadi tanda i'rab asli hafal saja. Tanda i'rab asli ketika rafa itu dhammah. Jadi kalau ada isim yang tanda rafanya dhammah berarti itu tanda asli. Nah. Ya khair, kita akan terlebih dahulu dari pendengar yang telah menunggu kembali ada Ummu Ihsan. Ya, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaruki. Alhamdulillah. Masyaallah, aina kunti? Li ta'zurtat. Masyaallah. Musafira? Berat diucapkan sali sikol. Kenapa berat? Apa yang berat? Belajar nahunya makin berat. Oh iya. Oh seharusnya kalau udah makin berat tuh makin gesit. Iya. Tapi makanya kita belajar ini santai-santai saja. Jadi tidak banyak disuguhkan tiap malam paling satu bahasan. Iya, diulang kita ulang-ulang. Iya. Tapi tafadhal ya Ummu Ihsan. Al-mansub ya. Naam, naam, al-mansub. Alamatun nasbi. Naam. Ra'aitul abna'a. Wal banati. Wal walidaini. Wal aqrab wal aqrabina. Wal wa Ibrahim. Naam. Wa akhahu. Coba terjemahkan, terjemih ya. Mansub. Alamatun nasbi. Tanda nasabnya. Ya maksudnya al-mansub adalah isim yang mansub ya. Yang mansub. Serta tanda nasabnya ya. Tanda nasabnya ra'aitu. Ra'aitul abna'a. Ra'aitu. Cara gimana nanti? Terjemahkan dulu. Oh, Saya telah melihat anak-anak. Siapa yang melihat? Saya. Saya telah melihat. Ya, melihat anak-anak. Anak-anak. Anak-anak apa ini? Anak-anak laki. Laki-laki. Dan anak-anak perempuan. Iya. Yeah. Dan kedua orang tua. Dan kerabat-kerabat. Dan Ibrahim. Dan saudaranya. Saudaranya. Iya. Itu terjemahan literally. Kalau bahasa kita, dan yang enggak usah diterjemahkan banyak-banyak. Iya. Iya, ini grammar bahasa kita kan enggak bagus ya. Iya. Baik, coba jelaskan di situ. Iya. Ra'a itu fi'il madi. Tu domir muttasil arabna'a. Sebagai apa domir muttasil di situ? Sebagai fa'il. Fa'il. Ya fi mahalli, na'am, fi mahalli rafa'. Sahih. Al-abna'a maf'ul. Naam, maf'ul bi. Maf'ul bi. Wa'nya. Mansub ya? Mansubun, naam. Alamatun nasbi? Alamatun nasbi al-fathah. Al-fathah. Ini tanda asliyah atau tanda faraiyah? Asli. Asliyah, iya. Wa harful atob. Al-abna. Al-banati. Al-banati. Maktub. Maktub. Nعم. Ma'tufun ala. Ma'tuf ala, ma'tuf alaih abna. Ma'tufun ala abna, nعم. Wal walidani. Mansub, ha? Mansub. Wa ala betul nasbi. Mansub. Banat, banat, banat. Banat, mansub bil kasrah. Wa ala betul nasbi al kasrah. Kasrah, nعم. Nah, kasrah. Ini tandanya asli atau tanda faraiyah? Asli, Ustaz. Asli? Naam. Yakin? Naam. Bukankah tanda aslinya fathah? Liannahu jamak mu'annatsah. Dengan yang saya maksud itu adalah tanda i'rabnya asliyah atau far'iyah di situ. Al-banat, banati. Al-banati. Tanda itu aslinya, Ustaz. Nah, asli. Tanda i'rabnya. Al-kasrahnya, Bu. Al-kasrah. Kasrah. Asli atau far'i? Asli ya? Asli. Nah ini dia. Yang namanya harakat belum tentu tanda harakat itu merupakan asli. Jadi yang menjadi apa? Yang menjadi acuan kita adalah atau acuan grammar ini, kalau dia marfu, tanda rafa'nya dhamma berarti itu asli. Kalau dia isimnya marfu tapi bukan dhammah, berarti dia bukan asli tanda i'rabnya. Nah, kemudian mansub, tanda nasab yang asli adalah fathah. Kalau dia bukan fathah, berarti bukan tanda asli, walaupun tandanya bentuk harakat seperti kasrah. Nah, itu far'iyah, digolongkan far'iyah. Karena tanda asli nasab adalah fathah. Nah, tanda asli jar adalah kasrah. Kalau dia bukan kasrah, bukan tanda asli sekalipun dalam bentuk harakat. Baik, oleh karena itu biasanya kalau dalam i'rab kalimat seperti ini, wal banati ini ma'tufun 'alal abna mansubun wa 'alamatun nasbihi kasratun zahiratun fi akhiri. Kan gitu. Nah, niabatan dikasih tanda kalimat itu lagi. Fathah. Niabatan 'anil fathah. Li'annahu jam'un mu'annas salim atau mulhaq bijam'in mu'annas salim. Nah itu dia. Jadi niabah. Kenapa ada istilah niabah? Itu dari pengganti. Iya. Pengganti tanda aslinya itu fathah. Baik. Suma? Suma wal walidaini. Wal walidaini. Iya. Musannasat. Ma'tufun. Ma'tufun ala? Abna. Mansubun. Iya. Mansubun. Terus i'rab kan? Mansubun. Mansubun bilya. Wa mansubun wa alamatun nasbi alya. Li'annahu musanna. Niabatan. Niabatan. Anil. Anil. Fathah. Fathah. Iya. Jadi alamatun nasbi alya. Niabatan anil fathah. Li'annahu musanna. Niabatan anil fathih kali ya. Apa? Anil fathih. Iya. Niabatan anil fathih. لأنه مثنى. الأقربين. الأقربين. منصوب. نعم. معطوف على الأبناء. منصوب. الأبناء منصوب ولا متنسبه الياء. الياء. نيابة. نيابة عن الفتح. نعم عن الفتح أو عن الفتحة. لأنه جمع مذكر سالم. صحيح. تروس. وإبراهيم. وإبراهيم. Mansubun. Nah, mansubun. Ma'tuf ala abna. Ma'tufun ala abna. Mansubun. Wa alam tunasbi. Fathah. Fathatu. Fathah. zahiratun. Fathatu zahiratun. Fi akhiri. Fi akhiri. Saya tanya, apakah ini tanda asli atau tanda fara'i ini? Ibrahim. Nah. Tanda fara'i. Kenapa fara'i? Asli Ibrahim. Dah asli. Iya. Maksud itu tanda dia mansubnya baris fathah berarti asli. Asli nama. Ya, karena yang namanya mansub tanda aslinya fathah. Fathah. Iya. Makanya makanya itu dikatakan asli tanda alamah asli ya. Terus wa akhahu. Ma'tufun alal abna. Mansubun. Al alif. Niabatan. Niabatan anil fathah. Fathah. Li'annahu min asma'il khamsa wa huwa mudaf al-ha'u mudafun ilaihi fi mahali jarrin. Iya. Tayyib, masyaallah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan wa ihsan. Tayyib, kita berikan kesempatan berikutnya untuk satu pembahasan kembali majrur ya. Wa alamatul jar. Silakan di 0218236543. Masih di halaman 10 bagi atau mohon maaf di halaman 11. Kami berikan kesempatan berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Komarudin. Ahlan ya Syekh Komarudin. Fadhli Komarudin. Majrur. Naam. Al-majruru alamatu jarri. Naam. Salamtu ala Sallamtu. Sallamtu ala al-abna'i. Wal banati wal walidaini wal aqrabina wa Ibrahim. Naam. Wa akhihi. Wa akhihi. Terjemahkan dulu. Saya memberi salam. Iya, memberi salam kepada anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Wan. Dan kedua orang tua. Iya. Dan kaum kerabat dan Ibrahim dan saudara laki-lakinya. Taib. Nah, coba jelaskan tadi ini. Jelaskan. Abna ini. Al-abna. Ini apa? Isim majrur atau isim mansub? Isim majrur. Majrur. Majrur bi'e. Majrur jarihi al-kasrah. Enggak, majrur bi'e. Dengan apa itu majrur? Hah? Bi'ala. Sahih, majrur bi'ala. Wa alamatu jarihi al-kasrah. Al-kasrah. Ya. Li'annahu jama'. Jama'i jama'. Jama'. Jama' taksir. Jama' taksir. Sahih. Tapi ana asal kasrah ini alama asliyah atau fara'iyah? Asliyah. Taib. Terus wal-banati. Wal-banati. Naam. Wal-banati. Ma'tuf. Ma'tuf alal abna. Abna. Iya. Terus wa'alamatuhu majrurun. Majrurun. Wa'alamatu jarihi. Wa'alamatu jarihi al-kasrah. Li'annahu. Li'annahu jama' Muannats Salim. Salim. Taib, ana tanya, kasrahnya asliyah atau fara'iyah? Asli. Asli. Taib, alamah asliyah. Taib, sahih. Thumma wal walidaini. Wal walidaini. Naam. Walidaini ma'tufun ala? Ma'tuf ala abna. Abna. Naam. Terus majrur. Naam, majrur. Majrurun. Wa alamatu jarrihi. Naam. Majrurun wa alamatu jarrihi. Naam. Alia. Terus? Di annahu musanna. Naam. Di annahu niyabah anil? Anil niyabah. Ha? Nah, ya. Tapi mansub wala tunasi alia niyabatan anil? Fathah atau kasrah? Atau dhammah? Jar. Niyabah anil? Jarhi alia. Iya, alamat jari al-ya. Niyabah an. Ya, ini pengganti apa ini? Niyabah an. Nah. Seganti dari apa? Ya, ya, sebagai ganti dari harokat apa? Harokat apa? Harokat. Fathah, dhammah. Kasrah. Kasrah. Jadi niyabatan an kasrah. Karena ini kan majrur kan? Ya, majrur kan tanda jar asli itu kasrah. Jadi kalau bukan kasrah dikatakan niabah, pengganti. Oleh karena itu ya ini adalah tanda i'rab far'iyah, bukan asliyah. Iya. Naam, niabah an kasrah li'annahu musanna. Taib wal aqrabin? Al aqrabina. Ma'tuf. Ma'tuf. Naam. Naam. Majrur. Wa alamat jarhi? Jarhi al-ya. Al-ya. Niabah anil kasrah. Kasrah li'annahu لأنه جمع مذكر سالم صحيح. إذن علامة فرعية وصلية فرعية فرعية ترس وإبراهيم وإبراهيم وإبراهيم معطوف معطوف أبناء. نعم. منصوب أو مجرور مجرور مجرور وعلامة جره جره الفتحة الفتحة لأنه ممنوع من الصرف نصر فيه. Nah ini saya tanya harakat kan? Masya Allah. Dan mintai. Ya. Terputus ya. Ahkamaruddin, nah. Barakallahu fik. Taib. Jadi ini apa? Ya. Ini apa? Ini kasrah juga. Jadi fathah sih juga tanda apa? Far'iyah, bukan tanda asli. Nah. Pengganti kasrah. Kenapa? Kenapa fathah? Karena dia isim yang tidak boleh bertanwin. Mamnu' sarfi. Tanda kasrahnya fathah. Wa akhihi juga ma'tuf tadi. Pada isim sebelumnya nah. Majrur wa alamatu jari al-ya yeah. Niabah anil kasrah li'annahu min asma'il khamsa. Jadi ya ini adalah tanda far'iyah. Jadi asma'il khamsa marfu' bid-dhamma wa mansub bil-alif wa majrur bil-ya nah. Contoh dalam hadis banyak sekali an abi hurairata an abi sa'id al-khudri, bukan an abu dan bukan an aba, an abi sa'id al-khudri an abi bakar ya. Kenapa? Karena dia majrur dimasuki oleh an huruf jar, tanda jarnya adalah ya, kena min asma'il khamsah. Naam, fadhol. Jazakallahu khair pada Qamaruddin dan mohon maaf tadi terputus. Alhamdulillah kita bisa ikuti dan simak jawaban antum dan kita lanjutkan kembali mungkin sudah di halaman setelahnya, halaman 12 mungkin. Baik, fadhol. Naam. Nah, itu yang baru saya baca adalah alamah zahira. Alama zahira, tanda i'rab yang nyata, yang zahir. Nah sekarang ini merupakan rangkuman bahasan lalu adalah i'rab takdiri atau alama al-muqaddarah. Al-alama al-muqaddarah, tanda yang ditakdirkan, artinya tanda i'rabnya tidak nampak. Nah kenapa tidak nampak? Bisa kena faktornya ta'adzur, artinya memang tidak mungkin bisa dinampakkan, atau as-siqal, atau dia berat. Nah ini kita lihat dalam apa jadwal sini. Nah al-hala al-irabiyah. Baik, ini juga saya minta kepada para mendengar, para pemirsa untuk membaca ini ya. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain untuk menghubungi kami bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi di 0218236543 di halaman 12. Ada jadwal dan bagian yang bisa Anda lihat di layar televisi Anda. Silakan Ahamdani hafizahullahu taala. Baik, bagi para pendengar silakan di 0218236543. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Dan di halaman 12 Anda bisa baca dari halatul arabiyah, kemudian amil, al-mudhaf ilayya ilmu takalim, kemudian ismul mankus dan ismul maqsur. Baik. Ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Umu Abdirrahman di Padang. Baik. Naam. Tafadhali. Iya. Ma'akil kita? Iya. Naam, Ustaz. Ayo, tafadhali. Al-halatul i'rabiyyah. Iya. Al-halatul i'rabiyyah. Iya. Al-marfu' ja'a sadiq. Al-marfu' alamatul raf'i. Al-marfu' alamatul raf'i. Naam. Ja'a. Naam. Sadiqi. Al-muhami. Al-murtadi. Al-murtada. Al-murtada. Naam. جاء صديق المحامي المرتضى. Ya. Tapi bisa diterjemahkan? Masyaallah. Terputus dan jazakallahu khairan Abdurrahman. mungkin bisa menghubungi kembali untuk melanjutkan jawaban yang terputus tadi di 0218236543. Muhammad Rahman di Padang. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Abdul Wahid. Naam. Ahlan. Masyaallah. Ahlan. Kifaluka ya Abdul Wahid? Alhamdulillah ana bikhair ustaz. Masyaallah. Alaikum ustaz. Alhamdulillah bikhair, jazakallah khairan. Wa iyyak. Baik, تفضل يا Abdul Wahid. Al-halati al-i'rabu al-i'rabu takdiri. Nah, mahlan-mahlan, pelan-pelan saja. Yang penting bacaannya tepat dan benar. Itu penting. Nah. Iya. Ukarir, Ustaz? Ketab, karir. Fadal. Bismillah. Al-i'rabu takdiri. Nah. Al-halatul i'rab. Biyatu. Ya. Al-halatul i'rabiyyatu. Betul. Al-marfu'. Naam. Alamatul raf'i. Naam. Al-amil. Naam. Al-mudaf ila ya'l mutakallim. Al-mankus. Al-maksur. Nah, ini maksud adalah contoh. Jadi ada contoh isim yang mudaf ila ya'l mutakallim dan kalimat ini ada yang isim maksur, ada yang isim mankus. Katalah ini dalam jumlah yang sempurna. Nah, jumlah mufidah. Al-marfu. Nah. Al-amil ja'a. Mm. Al-mudaf ila mutakallim sadiqi. Mm. Al-mankus al-muhami. Mm. Al-maksur al-murtada. Mm. Mm. Ja'a sadiqi al-muhami al-murtada. Nah, jadi ja'a sadiqil muhami al-murtada. Coba bisa diartikan? Telah datang teman saya pembela al-murtado yang diridhoi, yang diridhoi, yang disenangi, yang disukai, yang disukai al-murtado. Iya, betul. Masyaallah. Taib, bisa jelaskan? Ja'a wa amil atau fi'il. Ya, dia fi'il. Wa fi'il apa ini? Fi'il madhi. Madhi. Marfu? Marfu. Atau mansub? Marfu. Marfu. Tanda rafa'nya? Ja'a. Tanda rafa'. Ja'a tanda rafa'nya. Afwan Ustaz. Nasita. Ada fi'il madhi, tidak ada istilah marfu. Oh, semua fi'il madhi itu mabni. Iya. Itu harus diingat ya. Harus diingat. Ya. Jadi ja'a itu fi'il madhi mabniyun alal fathhi. Iya. Ja'a. Heeh. Fi'il madhi mabniyun al fathhi. Fathhi. Al sadiqi. Naam, sadiqi. Nah, ini sebagai apa sadiqi di sini? Fa'il. Fa'il. Jadi karena setiap fi'il mesti ada fa'il. Tapi fa'il, fa'il hukumnya apa? Fu. Marfu. Mana tanda rafa' di situ? Dhammatun muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Di mana dhammah muqaddarahnya? Qadar alal ya. Oh, alal ya. Sadiqi. Sadiqi. Sadiqi. Dhammahnya di mana itu? Mutakalim muqaddarah. Nah, ini dhammah muqaddarahnya bukan dia, yaitu adalah isim, yaitu dham ya mutakallim. Nah, ya mutakallim. Sedangkan fa'ilnya adalah kata-kata sadiq. Kan itu fa'ilnya. Nah. Sadiq. Tanda i'rabnya huruf akhir. Mana huruf akhirnya? Kan qaf kan? Nah, qaf. Sedangkan ya mutakallim itu sebagai mudhaf ilaih. Jadi tanda i'rabnya ada pada huruf qaf. Nah, cuma tanda i'rabnya dhammahnya tidak nampak di qaf itu. Ini dikatakan dhammah muqaddaratun ala ma qabla ya il mutakallim. Dhammah yang ditakdirkan di huruf sebelum ya mutakallim. Ala ma atas sesuatu, maksud satu huruf. Qabla ya mutakallim, sebelum ya mutakallim. Apa? Huruf qaf. Asalnya apa? Sadiqui, kan gitu. Sadiqui, enggak mungkin dibaca sadiqui. Kan dhammaku. Sodikui. Nah, ini enggak bisa dibaca sodikui. Kenapa enggak bisa dibaca sodikui? Karena ya munatunasibuha, yaitu ya sakin, ya bersukun, tunasibuha sesuainya adalah kasrah. Sesuainya adalah kasrah. Ala karena itu maka qafnya dikasrahkan sadiqi. Nah, bukan tanda rafa'nya kasrah, tidak. Tanda rafa'nya dhammah. Dhammahnya mana? Muqaddarah, ditakdirkan ala ma qabla ya il mutakallim. Nah, mana'a min dhuhuriha, tercegah, terhalang untuk menampakkan dhammah. Kenapa? Istighal mahal harakat munasibah. Karena disibukkan oleh tempat ya mutakallim inilah. Harakat yang sesuai bagi mutakallim adalah ya. Karena dia berada di posisi sebelum ya mutakallim. Nah, sehingga harakat yang dhamma tadi disibukkan oleh ya yang baris sukun. Sehingga dia dhammahnya tidak dinampakkan. Tidak dinampakkan. Nah, maka qafnya dikasrahkan karena ya mutakallim itu sesuainya kasrah. Jadi sadiqi, mana dhammahnya? Muqaddarah. Paham tak, ya Abdul Wahid? Insyaallah. Iya, itu makanya kalau kita buka nanti dalam kitab-kitab i'rab, itu akan terdapat istilah dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana'a min zuhuriha istighalu mahal harakatil munasibah. Munasibah, na'am. Karena disibukkan oleh harakat yang sesuai itu. Harakat yang mutakallim sesuai ada kasrah. Nah, dia terpaksa qaf itu dikasrahkan, karena itu sesuainya kasrah. Mana dhammahnya? Hilang dhammahnya. Maka ditakdirkan dhammah ada di situ. Maka dikatakan dhammah muqaddarah. Iya. Bukan di alal ya, ya. Bukan di asas ya. Taib jayir, itu fa'il. Dhammah muqaddarah. Nah, ini katakan i'rab takdiri. Terdapat pada isim yang diidhafakan kepada yang mutakallim. Terus selanjutnya al-hami. Al-hami. Naam. Dhammah muqaddarah. Nah. Dhamma al-muqaddarah. Muhamil sebagai apa ini? Al-muhamil. Nah. Sebagai na'at. Na'at. Ya. Na'at. Jadi orang yang membela, orang yang melindungi, kan itu na'at daripada sadiqi. Nah, ini na'at marfu kan? Karena na'at juga harus marfu. Kenapa? Karena man'utnya marfu. Mana man'utnya? Man'utnya sadiqi. Sadiqi. Arti yang disif, kata yang disifat itu sadiqi. Sadiqin kan marfu. Kenapa dia marfu? Karena dia fa'il. Kalau dia marfu, man'utnya berarti na'annya harus marfu juga. Nah, kalau dia mansub, mansub. Kalau majrur, majrur. Nah, ini marfu. Nah, sekarang mana tanda rafa'nya? Al-muhami. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Coba i'rabkan. Al-muhami. Nah. Na'tun. Na'tun. Ala. Na'tun marfu'un. Na'tun. Nah. Na'tun marfu'un. Naam. Wa alamatu raf'i dhammatan muqaddarah. Ala. Ala. Di mana? Muqaddarahnya di surah mana itu? Ala ya. Ala ya. Yakin? Muhammi. Yakin. Yakin. Al-Muhammi. Kok yang sebelumnya sadiqi kenapa enggak di atas ya tadi? Karena kok di sini kok ya? Sadiqi itu ya-nya ya mutakallim. Ya mutakallim, bukan huruf asli daripada sadiqi. Nah, itu tambahan penggabungan. Sedangkan muhami ya ini apa? Ya asli. Ya asli, makanya tanda i'rabnya pada ya, karena huruf itulah huruf terakhir. Jadi marfu'un wa 'ala rafi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Nah, kenapa ditakdirkan dhamma itu? Kenapa enggak al-muhamiyu? Li'anna thiqal. Thiqal. Jadi mana'a min dhuhuriha, terhalang untuk menampakkannya nya dhamma. Kenapa? Ats-thiqal. Karena berat. Ya berat kan al-muhamiyu. Iya. Jayid. Terus al-murtada. Al-murtada. Sebagai apa nih? Na'at as-sani. Na'at as-sani. Sahih. Na'at as-sani. Na'at kepada sadiqi, ya. Ya, na'at as-sani. Na'at yang kedua. Terus coba i'rabkan al-murtada. Na'tun sanin. Na'tun sanin. Naam. Wa alamatu marfu'un. Wa alamatu marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Alal. alal ya. Mana ya situ? Al-Murtada. Alal alif itu. Alal alif. Dari mana tahu alif? Li'anna Murtada. Li'anna isim mankus fathah qoblanya. Ah, itu dia. Fathah qobla, sebelumnya qoblaha. Itu dhadnya fathah. Al-Murtada berarti alif. Nah, maka alif maksur namanya. Baik, marfu'un. Walau terfi dhammatun muqaddaratun. Alal, alal alif. Alal alif. Terus, ya. Mana'a? Mana'a min duhuriha. Mankus. Mankus? Bisa mankus. Mana amin zuhuriha? Mana amin duriha? Bi'anahu? At-ta'adzuru. At-ta'adzur. Iya. Ingat lagi, at-thiqal at-ta'adzur. Mana amin zuhuriha? At-ta'adzuru. At-ta'adzur. Maksud at-ta'adzur apa? Tidak mungkin bisa dinampakkan. Udhur. Tidak mungkin bisa dinampakkan. Iya. At-ta'adzur. Li'anahu isim maksur. Nah, inilah dia. I'rab muqaddarah. Baik, masya Allah. Barakallah fiqh, ya Abdul Wahid. Wa fiqh, barakallah. Zat, jazakallah khair. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti asani asalis li sadiqina fi idha asad. Naam. Al-akhir, li sadiqi idha. Baik, mungkin, naam. Tapi kita berikan kesempatan untuk yang kedua dan ketiga, ada rekan kita di studio yang akan membaca. Silakan, untuk mengawalan Zat. Fadal, ya, akhuna. Mas Mukal Karim. Rasmid. Rasmid. Masyaallah. Fadal ya Rasmid. Mungkin. Naam. Naam, al-mansub. Alamatul raf'i al-mansub. Alamatul raf'i. Ra'ait. Alamatul nasbi. Ra'aitu. Naam. Ra'aitu sadiqi al-muhamiya al-murtada. Naam, ra'aitu sadiqi al-muhamiya al-murtada. Jayid. Coba terjemahkan. Saya melihat teman saya, seorang pengacara yang al-murtada terpuji. Yang disukai. Iya, yang diridhoi, yang disukai. Baik, coba jelaskan di situ as-sadiqi. Nah, ini dikatakan apa? Tanda i'rabnya takdir. Nah, bisa di'irabkan? Nah. Sadiqi. Ya, dari ra'aitu. Ra'aitu. Ra'aitu. Al-fi'lun. Naam. Fi'il wa fa'il. Ya. Sadiqi. maf'ulun bih. Jayid. Maf'ulun bih. Mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Nasbihi. Fathatun muqaddaratun. Ala. Ala. Ma qabla ya'il mutakallimi. Naam. Sahih. Ala. Man a'zuhuriha istighalu. Naam. Mahali ya'il mutakallimi. Naam. محل حركة المناسبة. محل حركة المناسبة. Coba itu di, jadi tanda fathahnya apa? Tanda fathah kan? Naam. Ini fathahnya muqaddarah. Sebelum ya mutakallim. Di mana sebelum ya mutakallim itu? Di mana fathahnya? Huruf qaf. Naam. Yang seharusnya apa? Sadiqai kan gitu, sadiqai. Tapi sadiqi. Nah, kenapa? Kenapa disibukkan oleh harakat yang sesuai bagi mutakallim itu kasrah kan gitu. Nah, makanya oleh karena itu fathahnya ditakdirkan di huruf qaf ala ma qabla ya mutakallim. Fathah muqaddarah. Jayid. Naam. Terus wa huwa mudhafun. Naam. Ya. Ya ul mutakallim. Mutakallim mudhafun ilayhi. Mudhafun fi mahalli jar. Ahsan. Mahalli jar. Naam. Al muhami. Al muhami. Na'tun. Naam, na'at. Mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbi. Fathatun zahiratun. Zahiratun. Fi akhirihi. Fi akhirihi. Naam. Al-murtada. Nah, ini sini. Naam. Nah, ini isim mankus kan? Naam. Isim mankus. Nah, isim mankus yang berakhir ya. Ketika nasabnya, tanda i'rabnya apa? Fathah. Zahira. Bukan muqaddara. Kenapa? Nah, coba saya tanya. Mas sebab? Kenapa dia zahira? Karena fathah mudah untuk diucapkan. Nah, karena tidak thiqal ya, tidak berat. Oleh karena itu fathahnya zahirah nyata al-muhamiyah, sahih. Terus al-murtada. Al-murtada. Na'tu tsani. Naam, na'tu tsani. Mansubun. Mansubun. Wa 'alamatu nasbihi. Nasbihi. Fathatun muqaddaratun. Naam, fathatun muqaddaratun ala ala al-alif. Ala al-alif. Naam, ala al-alif. Mana'a min dhuhriha. Oh, naam. Iya. Mana zuhuriha. Naam. At-ta'adzur li'annahu isim maqsur. Jadi isim maqsur juga ketika nasabnya juga fathah muqaddarah ditakdirkan sama ketika rafa'nya. Cuma bedanya kalau rafa' dia dhamma, kalau dia mansub fathah muqaddarah. Kenapa dimuqaddarahkan? Karena tidak mungkin bisa nampakkan fathahnya pada huruf alif. Jayid. Masyaallah, barakallahu fiik. Nah. Fadli akhi, terakhir. Nah, fadli ya. Majrur wa alamatul jar. Naam. Al-an nasibuka al-akhir ha. Masmuka al-karim. Muhammad Arifin. Muhammad Arifin. Masyaallah. Fadli ya, Muhammad Arifin. Al-majrur. Naam. Alamatul jar. Jar, naam. Sallamtu ala sadiqi al-muhami al-murtada. Al-murtada. Iya. Baik. Naam, sallamtu fi'lun wa fa'il. Jadi i'rab singkatnya fi'il wa fa'il. Ala harfu jar. Harfu jar. Taib, sadiqi. Sadiqi mudhaf ila ismun majrur, bukan mudhaf ilaih. Iya. Tidak ada mudhaf itu huruf. Mudhaf itu mesti isim. Ala itu huruf, huruf jar. Jadi sadiqi itu majrur bi'ala. Naam, wa alam tujarhi. Tanda jarnya apa? Kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana amin zuhuriha? Ishtighalu. Ishtighal arti ishtighal sibuk. Disibukkan. Ishtighalu mahali harakatil munasibah. Jadi disibukkan dengan harakat yang sesuai. Itu ya. Harakatnya kasrah. Sesuainya ya. Kasrah. Makanya sadiqi. Dikasrahkan. Nah. Mana? Nah, timbul pertanyaan. Sadiqi ini kan kasrah juga ini. Nah, kok ditakdirkan juga kasrah lagi? Mungkin kemarin sudah dijelaskan sedikit banyak ya. Memang ini terjadi perbedaan ahli nahu. Ada yang i'rab ini tandanya apa? Zahirah. Tandanya nyata, bukan muqaddarah. Karena kaf itu kan kasrah, sadiqi. Kan gitu. Dia kasrah tandanya, kalau tidak ada ya, tetap sadiqi kan? Nah, kan gitu, salamtu ala sadiqi. Ala karena itu, sebagian ulama mengatakan dia kasrah ini bukan karena ya, tapi karena ala. Kalau tidak ada ya, tetap ya sadiqi. Sadiqin, kan. Salamtu ala sadiqin. Saya, namanya salamtu ala sadiqika, namanya kan. Saya bersama kepada temanmu, sadiqika. Bukan karena ya, tapi karena ala. Tapi sebagian ulama mengatakan, ketika dia digabung dengan ya, walaupun ala huruf, huruf jar masuk atau tidak huruf jar masuk tetap aja sadiqi. Jadi punya apa? Alasan yang kuat. Masing-masing punya alasan yang kuat. Yang mengatakan takdir, kenapa ditakdirkan? Karena kasrah ini bukan faktor ala. Karena faktor ya. Karena ada faktor ya. Coba dibuang huruf ya, huruf ala, huruf jar. Kan sadiqi juga kan? Nah, iya. Jadi dia punya apa? Alasan masing-masing yang kuat. Nah, jadi masalah ilmu nahwu juga khilaf juga. Iya. Apalagi khilaf antara Basrin dan Kufiyin itu sudah maklum. Nah ini dia. Sebagian mengatakan alamah zahira, ya'ala sadiqi ismu majrurun bi'ala wa 'alam tujri kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf ya'un mutakallim mudhaf ilayhi fi mahalli jar. Itu sebagian ulama zahira. Sebagian ulama mengatakan termasuk pengarang kitab ini dikatakan kasrah muqaddarah. Dia lebih cenderung kepada kasrah muqaddarah. Nih, kasrah di sini bukan kasrah huruf asli tapi kena ya. Ya. Kalau gitu i'rabnya apa? Sama seperti i'rab yang apa? I'rab isim yang lain yaitu apa? Kasratun muqaddaratun ala ma qabli ya'il mutakallim. Mana amil zuhur ya istighal mahali harakat munasibah. Baik, terlepas perbedaan itu masing-masing punya kekuatan, punya argumen apa? Alasan yang kuat, tapi itu tidak mempengaruhi dari sisi makna, enggak ada pengaruh sama sekali. Baik, jayid, istamir. Al-Muhami. Al-Muhami. Naam. Na'at. Na'atun, ya. Majrurun. Majrurun. Wa'ala mutujarihi. Kasratun muqaddaratun alal ya. Alal ya, bukan almi. Ini ya itu bukan dia mutakallim. Ya itu ya asli, ya isim mankus. Ya, kalau tadi itu ya mutakallim. Jadi kasratun muqaddaratun ala al-ya. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Iya kan? Atau thiqal? Thiqal. Thiqal. Kenapa? Kalau thiqal itu masih bisa diharakatkan. Coba harakatkan al-muhami kan? Nah. Al-muhami. Hmm. Tapi itu thiqal berat. Nah, li'annahu isim manqus. Al-akhir al-murtada. Na'atun tsanin, iya. Majrurun. Majrurun. Terus wa 'alamat jarhi? Kasra muqaddara. Kasratun muqaddaratun 'alal alif. Mana amil zuhuriha at-ta'adzur li'anahu isim maksur. Nah, ini enggak mungkin dinampakkan kena alif. Tadi iya. Begitu ya. Iya. Mertadai enggak bisa ya. Ya enggak bisa. Kalau mertadai berarti itu bukan alif, itu hamzah. Iya. Kalau antum kasrakan ke dhamma al-murtada'u berarti u itu dhamma bukan alif. Alif enggak bisa dikasrak, enggak bisa diharakatkan. Iya, makanya apa muqaddarah dan itu kata at-ta'adzur ya, tidak mungkin bisa diharakatkan. Baik, mungkin mengetahui. Nah, jazakallahu khair. Kami ucapkan kepada Khun al-Karim yang ada di studio yang telah mengi'rab beberapa kalimat dari mansub dan majrur dalam i'rab takdiri. Dan berakhir pula kajian kita di kesempatan malam ini. Sebagai kesimpulan akhir, mungkin saya silakan. Oh iya, jadi saya ingatkan lagi, kesimpulan akhir adalah antara i'rab asli dan i'rab far'i, kalau dia marfu tanda aslinya dhammah, kalau dia isim marfu bukan dhammah berarti far'iyah. Demikian juga kalau benda mansub tanda aslinya adalah fathah, kalau ada isim mansub tanda aslinya bukan fathah berarti dia far'iyah walaupun dia bentuk harakat. Kemudian kasrah majrur tanda aslinya ada kasrah, kalau ada isim majrur kemudian tanda harakatnya bukan kasrah berarti far'iyah sekalipun dia bentuknya harakat. Nah, itulah kesimpulan. Kemudian kesimpulan kedua adalah masalah i'rab zahirah dan muqaddarah. Ini yang sudah kita pelajari, insyaAllah minggu depan kita akan lanjutkan. Ini masih juga terkait dengan apa? Tanda asliyah, far'iyah, zahirah dan muqaddarah. Setelah itu baru kita akan masuk latihan untuk menguji kemampuan ya, apa yang kita bahas. Wallahu alam, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bisa dipahami dengan sebaik. Mohon Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.